Kalau lagu berikut judulnya Terakhir Beda. It's a very personal song for me. Karena I write the lyric berdasarkan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Bahwa sekarang di Indonesia banyak terjadi masalah SARA dan juga masalah intoleransi sudah mulai naik lagi. Jadi kita merasa bahwa kita pengen menunjukkan sesuatu, sebuah karya yang akan bisa dikenang sama anak cucu kita, bahwa di Indonesia waktu seluruh dunia manusia itu sama, kita hanya terlahir beda, tetapi semua manusia di dunia istimewa. Oke, lagu berikut judulnya Terlahir Beda. Thank you.